لا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعاقب الملائكة في البشر ليلا ونهارا. Silih bergantinya para malaikat untuk menjaga manusia ini siang dan malam. Qala rahimahullah wa rawa Malikun wal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar ويجتمعون في صلاة الفجر صلاة وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين يأتون فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, berkata Rasulullah: yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Silih berganti malaikat itu mengawasi kalian, mendatangi kalian, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'ashr. Mereka bergantian di waktu salat fajar dan salat asar. Tsumma ya'ruju ilaihil ladzina ya'tuna fiikum. Kemudian naik menghadap Allah Subhanahu wa taala malaikat yang baru saja meninggalkan kalian di bumi. Fa yas'aluhum, maka Allah pun bertanya kepada para malaikat itu, apakah malaikat yang bertugas malam atau bertugas siang? Padahal Allah yang lebih paham tentang hamba-hambanya. Kata Allah, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian mendatangi, bagaimana keadaan hamba-Ku ketika kalian meninggalkannya? Fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Maka malah setiap malaikat yang ditanya, bagaimana keadaan hamba-Ku? Malaikat itu berkata, taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka melakukan salat asar atau salat fajar, wa atainahum wa hum yusallun, kami datang mereka kepada mereka pada saat waktu asar, kami dapati mereka melakukan salat, dan ketika kami meninggalkan mereka di waktu fajar, mereka kami tinggalkan dalam keadaan mereka salat. Berbahagialah dan beruntunglah orang-orang yang melakukan sholat di dua waktu ini. Karena dua waktu ini adalah dua waktu yang istimewa. Bukan berarti yang lainnya tidak istimewa, tetap istimewa. Barakallahu fikum. Cuma dua waktu sholat ini adalah waktu pergantian tugas malaikat penjaga siang dan penjaga malam. Kata Abu Hurairah, silahkan baca kalau kalian pengen. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan Qur'an yang dibaca di waktu fajar, sungguhnya Al-Qur'an yang dibaca di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Kita lihat syarahnya. Mazala syekhu rahimahullahu ta'ala yasuku al-ahadith al-waridata fi a'malil malaikati alaihimussalatu wassalam. Masih terus Syekh membawakan kepada kita hadis-hadis tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh para malaikat alaihi salatu wassalam. Famin amali malaikati hibdu amali bani Adam. Di antara para malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amalan anak cucu Adam. Karena Allah yursiluhum ilal bashari fil ardi yaktubuna ma yasduru min bani Adam min khairin aw syarr. Karena malaikat itu senantiasa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini di muka bumi untuk mencatat apa yang dilakukan oleh anak cucu Adam dari kebaikan dan kejelekan. Min a'malin salihatin aw a'malin sayyi'atin. Apakah itu amal saleh atau amal jelek? Aw aqwalin atau ucapan. Fahum yarsuduna wa yaktubuna kullama yasduru min aqwalin wa af'al. Maka mereka senantiasa mencatat apapun yang muncul dari anak cucu Adam ini dari ucapan dan perbuatan. Qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah diucapkan satu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat raqib atid. Qala wa inna 'alaykum lahafidhin. Allah mengatakan wa inna 'alaykum lahafidhin, sesungguhnya ada atas kalian wahai manusia para penjaga. Siapa itu? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat mulia yang senantiasa mencatat apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan. Wa ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apapun yang kalian lakukan. Wa ha'ula yuqaluhum al-hafadhah. Malaikat-malaikat yang tugasnya ini disebut dengan al-hafadh, para penjaga. Qala ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaykum hafadh. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Wa yursilu 'alaykum hafadh, dan mengutus kepada kalian malaikat penjaga. Fal insanu laysa muhmala. Manusia itu tidak dibiarkan begitu saja. La kasih biar begitu terserah mau dia melakukan apa, mengucapkan apa, enggak. Kita ini manusia diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikontrol, dijaga oleh para malaikat dan dicatat. Barakallahu fikum. Dicatat. Maka semuanya atur rapi sesungguhnya. Kita diperintah untuk melakukan kebaikan, dilarang melakukan kejelekan. Silakan menjalankannya. Dan ada malaikat yang senantiasa mengontrol, mencatat apa yang menjadi perlakuan kita. Bagaimana sikap kita dengan perintah itu, bagaimana sikap kita dengan larangan itu? Adakah kita menjalankan perintah? Adakah kita menjauhi larangan? Apapun yang terjadi pada setiap hamba itu akan tercatat untuknya sebagai satu amalan. Paling insanu laysa muhmala. Manusia tidak dibiarkan begitu saja. Wa innama huwa tahta muraqabatin daimatin minallahi wa malaikatihi. Akan tetapi manusia itu di bawah pengasuhan dan pengawasan dan pantauan yang terus menerus tiada putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari malaikatnya. Wa anna amalahu wa aqwalahu la tadhi'. Dan bahwa perbuatan dan ucapan hamba itu tidak akan sia-sia, tidak akan dia melakukan selesai-selesai, enggak, ada pertanggungjawaban. Barakallahu fikum. Apapun yang pernah kita ucapkan, apapun yang pernah kita lakukan, akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Jangan ada mengatakan, oh sudah yang lalu-lalu, kita tidak perlu pikir-pikir lagi. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Dari sisi ini, tidak bisa kita melupakan apa yang pernah kita lakukan. Barakallahu fikum. Hendaknya kita mengingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan agar supaya kita bisa menyempatkan diri tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengingat bahwa kita berada di atas kebaikan, tentunya kita juga akan berdoa kepada Allah agar supaya kita istiqamah di atas kebaikan itu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, la ucapan dan perbuatan hamba tidak akan tersia-sia. Wala tadhhabu suya, dan tidak hilang begitu saja, enggak. Barakallahu fikum. Allah berfirman ayah sabul insanu ayyutraka suda, Apakah manusia menyangka bahwa dia dibiarkan begitu saja? Tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dicatat, tidak dipantau, tidak diawasi, tidak ada pertanggungjawaban. La. Fal insanu laysa bi muhmal wa in ahmala nafsah. Maka manusia ini tidak dibiarkan begitu saja, walaupun dia sendiri yang membiarkan dirinya. Dia tidak peduli dengan dirinya. Ketika orang itu tidak peduli dengan dirinya, maka akan tercatat. Itu adalah ketidakpedulian dia. Barakallahu fiik. Selama dia memiliki akal, maka ada tanggung jawab. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Famulaqi. Wahai sekalian manusia, kalian sudah berubah. Kalau ada yang mengatakan, oh cuma main-main dia, ya itu usah dia main-main. Barakallahu fikum. Oh dia cuma santai-santai, itulah usah dia cantik santai-santai. Ya jelas, itulah usaha dia. Mau santai, mau kerja keras, mau sungguh-sungguh, mau leha-leha, itulah usaha dia. Dan itulah yang akan tercatat, dan itulah yang akan dibalasi, diganjari. Maka manusia ini tidak akan dibiarkan walaupun dia membiarkan dirinya. Walihada fa innahu yambagi lahu ayyastahdhira hada. Oleh karena itu setiap manusia harus menghadirkan ini, bahwa senantiasa dia dipantau, dia diawasi, dia dicatat. Barakallahu fikum. Ada pencatatan. Barakallahu fikum. Kalau ini yang ada, maka di kondisi apapun insyaallah akan dia jaga dirinya. Tapi kalau hanya takut dengan orang, takut dicatat sebagai orang yang demikian dan demikian. Lah ketika dia merasa tidak diawasi, ya sudah dia melakukan apa yang dia inginkan. Ketika dia merasa tidak terpantau, mau dia akan lakukan apa yang dia lakukan. Tapi ketika dia merasa bahwa yang mengawasinya dan memantaunya adalah Allah dan malaikatnya, disertai dengan catatan-catatan yang senantiasa tidak henti-hentinya selama dia tidak berhenti beraktivitas, barakallahu fikum, maka akan tercatat terus, terekam terus, barakallahu fikum. Maka ini harus dihadirkan. Wa yastahdiru kullama yasduru anhu wa yudriku bi annahu sayusajjal wa yuhasab alaihi. Dia harus paham, dia harus mengerti bahwa semua yang dilakukan akan ditulis, dicatat, dan dia akan ditanya tentang apa yang dilakukan itu. Fahina idzin sayakun lahu takhawfun wa tawaqqufun an katsirin min al-aqwali wal a'mal. Ketika ini ada pada setiap orang, maka ada rasa takut, maka dia akan menahan diri dari banyak perbuatan dan ucapan. Ketika dia mau dusta, astagfirullah. Karena dia merasa bahwa akan tercatat dustanya, maka dia akan berhenti dan tidak akan melakukan dusta. Barakallahu fikum. Baik. Ketika dia merasa bahwa dia melakukannya dengan riya, istighfar langsung, karena dia takut bahwa akan tercatat amalan ini sebagai riya. Amalan riya. Baik. Dan seterusnya. Dia bisa mengontrol diri. Setiap ada yang mau dia lakukan, ada yang dia mau ucapkan, ketika dia merasa bahwa dikontrol terus dia, barakallahu fikum, dia akan banyak tawakkuf. Barakallahu fikum. Masya Allah. Wahada simfu minal malaikatil ladina ja'a dikruhum fil hadithi. Yanziluna minas sama'i ilal ardi haythu yaskunu banu Adam. Jenis malaikat ini, kelompok malaikat ini yang datang, barakallahu fikum, yang disebutkan dalam hadis, yanziluna minas sama', mereka turun dari langit menuju bumi, haythu yaskunu banu Adam, di tempat-tempat tinggalnya manusia, anak cucu Adam. Wahum ala kismaini. Dan mereka dibagi menjadi dua, hafadatun fin nahar, para penjaga pencatat di siang hari, wa hafadatun bil lail, dan di malam hari. Fahabadatun nahar yanziru nabi salatil asr. Fahabadatun nahar, para penjaga di malam hari, di siang hari, yanziru nabi salatil fajr. Mereka turun di waktu fajar. Wayabakuna ma'al insani ila waktu salatil asr. Dan tetap bersama dengan manusia sampai waktu salat asar. Tumayan zilul malaikatul lail. Kemudian turun malaikat malam. Wayahduruna salatil asr. Dan dia hadir pas di waktu salat asar. Wayastamiruna ila salatil fajr. Dan terus dengan tugasnya sampai waktu salat fajar. Fahada ma'na qawluhu yata'akabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Inilah makna ucapan Rasulullah senantiasa bergantian mengawasi kalian. Malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Haitsu la tamdi fatratun minal waqt takhlu min haula'il hawadah. Di mana tidak satu detik pun barakallahu bikum lewat tanpa ada pengawasan dari malaikat-malaikat ini. Ingat, tidak satu detik pun terlewatkan tanpa ada pengawasan. Barakallahu bikum. Masya Allah. Fata yatamiu malaikatun billayli, malaikatul laili ma'a malaikatin nahar. Maka berkumpullah malaikat malam dan malaikat siang di salat fajar dan taib. Fi salatil fajri wa yahdurunaha. Wa li hadza qala. Oleh karena itu Allah mengatakan wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yani salatul fajri. Wa qauluhu ta'ala masyhuda ay mahduran tahdurul malaikah, yakni salat fajar dihadiri oleh para malaikat penjaga, demikian juga salat asar. Baik, waqad sama Allah salatul fajri Qur'ana. Allah sendiri menamakan salat fajri dengan Qur'ana, wa Qur'anal fajri. Ini salat fajar. Li'annaha tutawwalu fiha al-qira'ah. Famin huna yustahabu lil imami ayyutila al-qira'ata fi salatil fajri italatan la tashukku alal ma'mumin. Famin huna, dari sini disunnahkan untuk imam untuk memperpanjang bacaan di salat fajar. Dengan panjang yang tidak memberatkan dan membebani makmum. Lianha tahduruha malaikatul laili wa malaikatul nahar. Karena salat fajar itu adalah salat yang dihadiri oleh para malaikat siang dan malam. Wa kadzalika fi salatil asr tajtami'u malaikatul laili ma'a malaikatin nahar. Demikian juga salat asar berkumpul padanya malaikat malam dan malaikat siang. Haula'i yas'uduna wa haula'i yanzilun. Ini yang naik, itu yang turun. Wa yahduruna salatal asr, dan mereka menghadiri salat asr. Oleh hada sara li salatil fajr wal asri mizatun ala ghairihima min as-salawat. Dari sini jadilah dua salat ini, salat fajar dan salat asar, memiliki keutamaan di antara salat-salat yang lainnya, ada keistimewaannya. Wa qawluhu ta'ala wasabbih bihamdi rabbika yani salli qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Yani fasab wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah, artinya salatlah kalian sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Sebelum terbit yakni salat subuh, dan sebelum terbenam adalah salat asar. Al-muradu huwa dzikru fadilati hadaini salataini. Yang dimaksud di ayat ini adalah keutamaan dua salat, salat al-fajar dan salat asar. Barakallahu fikum. Dua salat ini memang agak berat, barakallahu fikum, di subuh hari orang ketiduran. Barakallahu bikum, susah luar biasa. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuknya untuk bangkit melakukan salat subuh. Yang lainnya nanti pagi, nanti matahari sunai baru salat. Barakallahu bikum. Wala hawla wala quwata illa billah. Padahal waktunya mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Bukan sampai duhur. Wallahul musta'an. Nasallallahu alaihi wa sallam. Minta pertolongan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya terbiasa kita mudah untuk melakukan salat di waktunya. Karena amalan yang paling mulia. Baik. Rasulullah tanya, "Ayyul amal afdalu 'indallah?" Kata Rasulullah, "Shalatu 'ala waqtiha." Baik. Salat di waktunya, di awal waktu. Baik. Terkecuali kalau mungkin sakit yang mendera dia sehingga kondisinya tidak seperti biasa, sehingga dia tidak terbangun kecuali matahari telah naik. Barakallahu fiikum. Atau kelelahan karena satu dan lain hal. Amma karena sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, la dunia dia apalagi akhiratnya, maka mayam bagi tidak pantas. Nonton bola misalnya. Barakallahu fiikum. Sekarang piala dunia ya. Nonton bola. Nonton film, sinetron atau main game. Ini banyak memakan waktu, barakallahu fiikum. Main bola bukan cuma 10 menit. Kok kelar lah. Berapa? Panjang waktunya, barakallahu fiikum. Sampai antum sholat ini, ya Allah, dalam kondisi khusyuk. Pas gol, ramai. Dimana-mana ramai. Patah ria semua. Sampai apa ini? Ternyata pas gol ternyata. Patah ria. La haula wala quwwata illa billah. Sampai subuh. Bahkan nontonnya di depan masjid. Orang di sholat dia masih tegang dia. Kenapa tegang? Karena bataro. Iya, judi mereka lainnya. Allah al-musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Musibah yang menimpa umat ini, musibah. Wallahi musibah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, sampai banyak yang tertidur. Baik. Banyak yang tertidur dari sholat fajarnya. Sholatul fajar wa sholatul asr. Qawlu sallallahu alaihi wasallam thumma ya'ruju ilaihi alladziina batu fiikum. Hatta orang tertinggal dari sholat subuh karena sholat malam, mayam bagi, tidak pantas bagi dia. Tidak pantas. Ahsan dia tidur tidak melakukan sholat malam, kemudian pas subuh dia bangkit melakukan sholat subuh. Sholat subuh dua rakaat ini tidak bisa dibandingkan dengan siapa-siapa, dengan apa-apa dari sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dua rakaat sholat subuh. Tidak bisa dibandingkan dengan 11 rakaat salat apa? Qiyamul lail, salat tahajud. Subhanallah. Menyibukkan diri dengan sunnah kemudian melalaikan kewajiban. Itu adalah kebodohan. Barakallahu fiik. Waqauluhu fayas'aluhum wa huwa 'alam, teman-teman. Waqauluhu thumma ya'ruju ilaihi alladziina baatu fiikum, hadza fihi dalilun 'ala itsbaatil 'uluwi lillahi ta'ala. Ini penetapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada pada ketinggian. Fayas'udul malaikatu alladziina tahat muhimmatuhum ila Allahi ta'ala. Maka naiklah malaikat yang telah selesai tugasnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu fa yasaluhum wa huwa a'lam. Maka Allah pun bertanya kepada para malaikat yang bertugas tersebut, yang selesai tugasnya, padahal Allah yang lebih mengetahui tentang hamba-hambanya. Ayyasalum su'ala taqriri wa syahada. Yani Allah bertanya kepada mereka bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah bertanya kepada mereka dengan pertanyaan takrir. Barakallahu, pengakuan dan persaksian. Ya Allah, aku mengakui bahwa aku lihat dan aku menyaksikan mereka melakukan sholat. Barakallahu fiik. Wa illa bahwa sallallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu halahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan hamba-hambanya. Wa la yakhfa 'alaihi syai'un min amrihim, dan tidak ada satupun yang terluput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tentang urusan hambanya. Kaifa taraktum 'ibadi? Dalam keadaan Allah Maha Tahu, Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Yas'alu subhanahu alladhi sa'idu ilaihi. Allah bertanya kepada malaikat yang naik kepadanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Fahada su'alu takririn wa istishhadin lil malaikati ala a'mali bani Adam. Pertanyaan ini adalah takrir, pengakuan dan persaksian bagi para malaikat atas apa yang dilakukan anak cucu Adam. Wa qaluhu bayaqulun, maka mereka pun, yakni malaikat, berkata, "Taraknahum wa hum yusallun." Kami meninggalkan mereka dalam kondisi mereka salat asar. "Wa atainahum wa hum yusallun." Kami mendatangi mereka dalam kondisi mereka salat fajar. Awil aks, atau kebalikannya. "Wa atainahum wa hum yusallun ay salatal asr wa taraknahum wa hum yusallun ay salatal fajar." Fahadihi syahadatu minal malaikatil muslimina indallah. Maka inilah persaksian malaikat bagi orang-orang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Wa hum fi hali ta'atin," dalam kondisi mereka melakukan ketaatan. Tapi bagaimana jika sekiranya orang-orang itu tidak hadir di tempat-tempat salat? Kan tidak dipersaksikan. Yang dipersaksikan di situ hanya orang-orang yang salat. Litakuna syahadatuhum lahum bi ahsani syahadati haulai humul malaikatul hafazah. Agar supaya persaksian mereka adalah sebaik-baik persaksian. Haulai humul malaikatul hafazah. Mereka inilah malaikat-malaikat penjaga. Wahada amaluhum. Dan inilah tugas mereka. Awqat nuzulihim wa su'ulihim. Dan inilah waktu-waktu tiap naik dan turunnya malaikat. Masya Allah tabarak wa ta'ala. Baik. Ini yang mestinya ada pada kita. Merasa diawasi, dipantau, dikontrol. Dilihat, didengar. Baik. Dan dicatat semua apa yang kita lakukan. Sehingga kalau ini ada dalam keyakinan kita, benak kita, maka kita akan senantiasa mengontrol perbuatan kita. Jangan sampai yang tercatat adalah yang jelek. Dan yang luput adalah kebaikan. Jangan sampai yang tercatat adalah kata-kata keji, kata-kata yang tidak bagus. Sementara yang luput adalah kata-kata baik. Wallahul musta'an. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.